Bismillah, alhamdulillah. Salatu wassalamu ala Rasulillah wa ala alihi wa ashabihi wa man wala, amma ba'd. Malam hari ini kita kembali melanjutkan kajian Kitabul Ilmi. Pada pertemuan yang lalu kita telah menuntaskan membaca pasal yang pertama, yaitu Turuq Tahsilil Ilmi, jalan-jalan atau cara-cara menghasilkan ilmu. Sekarang kita akan membaca Al-Fasl Tsani, pasal yang kedua, Akhta' Yajibul Hadar Minha, kesalahan-kesalahan yang wajib dijauhi. Kesalahan-kesalahan yang wajib dijauhi, yang wajib ditinggalkan. Berkata Syekh Muhammad bin Shalih Al-Utsaimin rahimahullah, "Wa hunaka akhta', di sana ada kesalahan-kesalahan, yartakibuha ba'du talabatil ilm, yang dilakukan oleh sebagian penuntut ilmu." Ya, sebagian penuntut ilmu, bukan semuanya, tetapi sebagiannya yang tidak mendapatkan taufik. Minha, di antara kesalahan-kesalahan itu, al-hasadu. Al-hasadu, sifat hasad, iri atau dengki. Terlebih dahulu Syekh Utsaimin akan menjelaskan definisi hasad, baru kemudian akan menyebutkan mahadir, hal-hal yang dikhawatirkan dari sifat hasad. Orang yang hasad dikhawatirkan dari hal-hal yang merupakan konsekuensi dari sifat hasad. Baik, kita baca terlebih dahulu definisinya. Wahuwa, hasad adalah karahatu ma'an amallahu bihi ala ghairihi, membenci, tidak menyenangi apa yang Allah berikan nikmat dengannya, ala ghairihi, kepada orang kepada orang selain dia, yakni kepada orang lain, membenci, tidak menyenangi nikmat yang Allah berikan kepada orang lain. Dan nikmat di sini bersifat umum, ya, termasuk nikmat ilmu. Naam. Baik. Lalu bagaimana dengan definisi tamanni zawal nikmah? Berangan-angan hilangnya nikmat Allah dari orang lain. Tentu ada perbedaan dengan membenci nikmat Allah atas orang lain. Ada perbedaannya. Nah, sekedar membenci, sekedar tidak menyenangi orang lain mendapatkan nikmat, itu sudah termasuk hasad. Tayyib. Tidak harus sampai berangan-angan nikmat itu hilang, baru kemudian dikatakan hasad. Oleh karenanya kata beliau, walaysa huwa tamanni zawali ni'matillahi 'alal ghairi. Dan hasad definisinya bukan berangan-angan atau mengharapkan hilangnya nikmat Allah atas orang lain. Bal huwa mujarradu an yakrahal insanu, bahkan hasad adalah sekedar membenci seseorang, sekedar seseorang itu membenci apa yang Allah nikmatkan ala ghairihi ma an'amallahu bihi ala ghairihi kepada orang lain, fahadha huwal hasadu, maka inilah yang namanya hasad. Nah, jadi beliau menegaskan di sini bahwa hasad itu sekedar seseorang membenci, sekedar seseorang tidak menyenangi nikmat yang Allah berikan kepada orang lain, itu sudah dinamakan hasad. Tidak harus berangan-angan atau berharap hilangnya nikmat itu. Nah, artinya di sana ada silang pendapat di kalangan ulama dalam mentahdid, mendefinisikan hasad. Ini yang beliau pilih. Baik. Fahada huwal hasadu sawa'un tamanna, sawa'un tamanna zawalahu au an yabqa. Maka inilah yang namanya hasad, sama saja apakah dia berharap hilangnya nikmat itu atau tetap ada, walakinnahu karihul lahu, tetapi dia tidak menyenanginya, dia membencinya. Nah, dia membencinya. Ya, artinya sekedar tidak senang saja sudah dinamakan hasad, apalagi berharap nikmat itu hilang dari orang lain. Itu makna kalam beliau. Dan ini adalah pendapat yang beliau pilih mengikuti hasil tahqiq Syekhul Islam, hasil tarjih Syekhul Islam, kama haqqaqa dzalika Syekhul Islam Ibnu Taimiyah. Sebagaimana hal itu ditahqiq, ya, diteliti dan dipilih oleh Syekhul Islam Ibnu Taimiyah rahimahullah, faqal, maka beliau mengatakan al-hasadu, hasad adalah karahatul insani, seseorang membenci, seseorang tidak menyenangi ma an'amallahu bihi ala ghairihi, nikmat yang Allah berikan kepada orang lain, itu sudah dinamakan hasad. Nah, cukup ada perasaan benci maka sudah bisa dinamakan hasad, walaupun tidak mengharapkan nikmat itu hilang. Ya. Nah, lalu bagaimana dengan keadaan setiap orang? Apakah setiap orang memiliki sifat hasad atau orang-orang tertentu saja? Jika kita berjalan di atas definisi ini, tidak senang dengan nikmat yang Allah berikan kepada orang lain. Beliau kemudian menjelaskan wal hasadu qad la takhlu minhu nufusu. Dan sifat hasad, kata beliau, bisa saja, ya, an-nufus, jiwa-jiwa kita semua tidak bisa bersih darinya. Artinya kita semua punya potensi untuk memiliki sifat hasad berdasarkan definisi di atas. Nah, tabiat seseorang sebagai seorang manusia, sebagai seorang insan, dia tidak senang kalau ada orang yang menyaingi dia atau melebihi dia. Itu tabiat kita sebagai seorang insan, sebagai seorang manusia biasa. Itu dimaklumi. Yang tidak dibenarkan kalau kita bereaksi dengan ucapan atau perbuatan, ya, sebagai tindak lanjut daripada sifat hasad yang merupakan tabiat seorang manusia biasa. Itu yang tercela. Jangan tampakkan hasad itu. Nah, ya, ini qad yakunu tirarian li nafsi, kata beliau, boleh jadi sifat hasad itu merupakan sesuatu yang bersifat ittirariyah, darurat ada pada jiwa kita, yakni mesti ada pada jiwa kita. Itu makna ittirorian, bersifat darurat, bersifat tabiat, ya, ada pada setiap jiwa. Walakin ja'a fil hadis, tetapi datang di dalam suatu hadis, hadis ini dinilai dhaif oleh Al-Albani dalam dhaif Al-Jami' As-Saghir. Di dalamnya Nabi mengatakan, "Idza hasadta fala tabghi." Jika kamu hasad, yakni muncul sifat hasadmu, fala tabghi, maka jangan diikuti. Jangan diikuti, jangan dituruti. Jika muncul sifat hasad, karena setiap orang punya potensi hasad. Jika sedang muncul, maka jangan dituruti. Biarkan saja berlalu. Ya. Wa idza dhananta fala tuhaqqiq. Dan apabila kamu sedang muncul dalam dirimu sifat dhon, prasangka, maka jangan kamu realisasikan. Jika muncul prasangka dalam dirimu, jangan kamu realisasikan. Apa makna hadis? Ya, ini kata Syekh Zaimin menjelaskan, annal insana, bahwa seseorang yajibu alaihi, wajib atasnya, idza ra'a min qalbihi hasadan, apabila dia melihat, yakni mendapati, mendapati dari hatinya, yakni mendapati pada dirinya ada sifat hasad, lil ghair, iri dengki kepada orang lain, Allah ya bagi alaihi, Allah ya bagi alaihi, jangan sampai dia berbuat aniaya kepada orang lain tersebut, biqaulin au fi'lin, dengan ucapan atau perbuatan. Jangan dituruti sifat hasadnya dengan cara menganiaya orang lain tersebut dengan ucapan atau perbuatan. Jangan dituruti sifat hasad. Ya. Nah, jika dituruti maka menjadilah tercela. Fa inna dhalika, kemudian beliau menyebutkan bahwa perangai hasad ini adalah perangai orang-orang Yahudi, orang-orang kafir. Fa inna dhalika min khisalil Yahudi, karena itu termasuk perangai orang-orang Yahudi. Alladzina qala Allahu anhum, ya Allah berfirman tentang mereka. Ya, ini sekarang apa? Kerusakan, ya, mafasid atau naam kejelekan hasad. Hasad termasuk perangai orang-orang Yahudi. Dia termasuk penyakit hati yang berbahaya. Dalam surah An-Nisa ayat 54 Allah mengatakan, am yahsudunan nasa, apakah mereka orang-orang Yahudi hasad kepada manusia? Domir wau pada kalimat yahsuduna kembali kepada al-yahud, sebagaimana yang disebutkan oleh ahli tafsir. Apakah mereka hasad? Siapa mereka ini? Nah, ini orang-orang Yahudi. Yahsuduna nasa, hasad kepada manusia. Siapa yang mereka? Siapa manusia yang mereka iri kepadanya? Qala qatada an muradu bin nasi al-arab. Yang dimaksud an-nas di sini adalah orang-orang Arab. Jadi orang-orang Yahudi hasad kepada orang-orang Arab. Karena apa? Alama atahumullahu min fadli. Karena apa yang Allah berikan kepada orang-orang Arab berupa keutamaannya, yaitu an-nubuwah, nubuwah, kenabian. Ya. dipilih dari orang-orang Arab sebagai nabi terakhir, penutup para nabi. Naam. Ini salah satu pendapat. Pendapat yang kedua, am yahsuduna an-nas, apakah mereka, yakni orang-orang Yahudi, hasad kepada an-nas? Di sini yang dimaksud adalah Rasulullah sendiri. Hasad kepada Rasulullah. Ini pendapat Ibnu Abbas, Al-Hasan, Mujahid dan sekelompok ahli tafsir lainnya. An-Nas yang dimaksud adalah Nabi Muhammad alaihissalam sendiri. Alama atahumullah min fadlih, atas apa yang Allah berikan kepadanya berupa keutamaan, yakni ma'ahallallahu lahu minan nisa, atas apa yang Allah halalkan untuk Nabi berupa istri-istri yang banyak. Naam. Istri-istri yang banyak. Jadi mereka hasad kepada Nabi karena Allah menghalalkan bagi beliau lebih dari satu istri, bahkan lebih dari empat, ya, lebih dari empat. Nah, sifat hasad orang-orang Yahudi mereka tampakkan dengan mengucapkan ucapan malahu hammun illa nikah. Muhammad itu tidak memiliki hammun, ya, tidak memiliki perhatian kecuali hanya menikah saja. Ini sifat hasad mereka. Naam, sifat hasad yang mereka nampakkan dengan ucapan malahu hammun illa nikah. Muhammad tidak memiliki perhatian kecuali menikah. Faqad atayna ala Ibrahim al-kitab. Allah membantah mereka, orang-orang Yahudi, dengan mengatakan, sungguh kami telah memberikan ala Ibrahim, keluarga Ibrahim, ya, yang dimaksud adalah dari keturunannya. Siapa Alu Ibrahim? Ya, ini Daud dan Sulaiman. Al-Kitabah, ya, ini apa yang Allah turunkan kepada mereka berupa hikmah dan kenabian. Wa atainahum mulkan azima, dan kami telah memberikan kepada mereka kerajaan yang besar. Nah, apa makna kerajaan yang besar? Ulama yang menafsirkan al-fadlul kathira, keutamaan yang banyak tadi, dengan banyaknya perempuan, banyaknya istri, mereka menafsirkan kerajaan yang besar yang diberikan kepada Daud dan Sulaiman adalah kafratun nisa, ya, banyak istri. Nah, orang-orang Yahudi menampakkan rasa hasad mereka kepada Nabi dengan mengatakan Muhammad tidak memiliki perhatian penting kecuali menikah saja, banyak istrinya. Ternyata, ya, naam, Nabi Daud dan Nabi Sulaiman yang merupakan panutan mereka, orang-orang Yahudi, juga banyak istrinya. Jadi kalian tidak punya alasan untuk mencela Nabi Muhammad. Kalian mengucapkan itu hanya karena dimotivasi oleh sifat dan perasaan hasad saja. Karena sebenarnya panutan kalian Nabi Daud dan Sulaiman yang merupakan Alu Ibrahim, banyak istrinya. Disebutkan fa innahu kana li Sulaiman alfu imra'ah. Nabi Sulaiman punya 1000 istri. ya, lebih banyak dari Nabi. Nabi Muhammad SAW hanya 9. Naam. Wa kana li Daud mi'ata imra'a, dan Daud memiliki 100 istri. Sementara Nabi lam yakun yawma idzin lil Rasulillah sallallahu alaihi wasallam illa 9 niswah. Sementara Nabi Muhammad tidak memiliki kecuali 9 istri. Falamma qala lahum dzalik, tatkala qala lahum dzalik, Allah mengatakan kepada orang-orang Yahudi tentang hal itu, sakatu, mereka pun diam. Naam. Ala kulli hal, hasad tidak diperbolehkan, ya. Pada semua nikmat, termasuk nikmat orang lain bisa bertaadud, bisa berpoligami, banyak istrinya, kita jangan hasad. Ya. Orang lain bisa berpoligami, kita cuma bisa satu, ya. Jangan hasad, jangan munculkan perasaan hasadnya itu sebagaimana orang-orang Yahudi. Ya kan? Itu sebab turunnya ayat. Dan kaidah mengatakan apa? Kaidah mengatakan apa dalam ilmu usul tafsir? Apa kaidahnya? Al-ibratu. Ini sering diulang-ulang, antum semestinya sudah hafal. Al-ibratu bi, al-ibratu bi umumil lafzi la bi khususi as-sababi. Yang menjadi tolak ukur itu adalah keumuman lafaz, bukan kekhususan sebab. Di sini umum. Tidak boleh hasad atas semua nikmat. Nikmat apa saja, walaupun secara khusus tentang apa? Punya banyak istri. Ya. Tetapi yang menjadi ibroh yang bisa diambil pelajaran, sifatnya umum. Nikmat apa saja yang dimiliki oleh orang lain, kita jangan hasad kepadanya. Kalaupun muncul hasad itu, maka jangan lata bagi, sebagaimana pada hadis atau riwayat di atas yang sudah kita baca. Jangan diikuti. Ya, jangan diikuti. Nah, Tayyib. Barakallahu fikum. Tsumma innal hasidah. Baik, setelah kita mengetahui bahwa hasad adalah perangai yang buruk, bahkan itu termasuk perangai orang-orang kafir, perangai orang-orang Yahudi, maka di sana ada mahadir, ya, hal-hal yang dikhawatirkan. Naam. Menimpa orang yang hasad. Kata beliau selanjutnya, tsumma innal hasidah. Kemudian sesungguhnya orang yang hasad, yaqa'u fi mahadhira, dia akan jatuh pada perkara-perkara yang dikhawatirkan. Kekhawatiran yang pertama, awalan karahatuhu ma qaddarahullah, kebencian dia, ketidaksenangan dia terhadap apa yang Allah telah tetapkan. Artinya dia tidak menyukai alias membenci takdir Allah. Ini kan kekhawatiran ya, besar ya. Nah, suatu yang seseorang toyib, jika jatuh padanya, maka dia jatuh pada kebinasaan. Membenci apa yang Allah takdirkan. Ya. Fa inna karahatahu ma an'ama Allahu bih. Bagaimana penjelasannya? Karena sungguhnya kebencian dia terhadap nikmat yang Allah berikan kepada orang ini, ma an'ama Allahu bihi 'ala hadha asy-syakhsi karahatan lima qaddarahu kaunan, merupakan suatu bentuk kebencian terhadap apa yang Allah takdirkan secara kaun, ya, apa yang Allah takdirkan di alam semesta ini. Naam. wa mu'aradatan liqada'illahi azza wa jal, dan menentang ketentuan Allah azza wa jal. Artinya apa? Iman dia terhadap qada wal qadar menjadi rusak karenanya. Menjadi rusak karena sifat hasad. Ya, menjadi rusak. Orang yang benar imannya kepada takdir dan ketentuan Allah, maka dia akan menerima ya, semua yang Allah takdirkan, baik untuk dirinya maupun untuk orang lain. Nah, imannya terhadap takdir menjadi kurang. Tsaniyah, yang kedua, annal hasada ya'kulul hasanati, bahwa hasad itu memakan kebaikan-kebaikan. Kama ta'kulun naru al-hatabah, sebagaimana api itu membakar kayu bakar. Ya, sebagaimana api menghabiskan kayu bakar. 6. Ungkapan ini datang dalam suatu hadis bahwa hasad menghabiskan kebaikan-kebaikan. Tetapi hadis itu dinilai dhaif oleh sebagian ahli hadis. Di antaranya Al-Imam Al-Albani rahimahullah. Al-Imam Al-Albani, ya, hadis Abu Hurairah. Al-Albani menilainya dhaif pada nomor hadis 1723 dalam kitab Dhaif At-Targhib wa At-Tarhib. Didhaifkan oleh Al-Albani pada nomor hadis 1723 dalam kitab Dhaif At-Targhib wa At-Tarhib. Nah, secara sanad, tetapi secara mana Ibnu Utsaimin berusaha menjelaskannya. Ya, kata beliau, "Li'annal ghaliba, karena umumnya annal hasida ya'tadi 'alal mahsud." Orang yang memiliki sifat hasad akan berbuat aniaya, berbuat lalim kepada orang yang dia hasad kepadanya. Ya, secara umum itu yang terjadi. Orang hasad akan bertindak ya, baik dengan ucapan atau perbuatan yang menganiaya orang yang dia iri atau dengki kepadanya. Nah, apa bentuk iktidaknya, bentuk kedolimannya? Bidzikri ma yakrahu, dengan menyebutkan ma yakrahu wa tanfir annas, bidzikri ma yakrahu, dengan menyebutkan sesuatu yang dia tidak senangi, wa tanfiri annasi anhu, dan memprovokasi agar manusia meninggalkan orang tersebut. Iya, biasanya seperti itu. Allah musta'an. Walhati min qadrihi, dan berusaha merendahkan kedudukannya. Wa ma'asyubha dhalik, dan yang semisal dengan itu. Yang semisal dengan itu. Nah, inilah yang menyebabkan hasad menghabiskan kebaikan-kebaikannya. Kenapa? Karena dia melakukan kedzaliman. Kedzaliman kepada orang tersebut. Kama ta'kulun nar al-hatab, sebagaimana api memakan kayu bakar. Bagaimana api memakan kayu bakar? Pernah lihat enggak? Pernah lihat? Hah? Antum masak pakai apa? Pakai kayu bakar. Enak antum ya. Tinggal muter gas. Kita dulu pas mondok zaman ana pakai kayu bakar. Jadi kita tahu bagaimana api memakan kayu bakar. Perlahan-lahan. Perlahan-lahan. Enggak langsung habis tapi perlahan-lahan. Jadi perlahan-lahan orang yang hasad kebaikannya akan habis perlahan-lahan. Nah, itu bahayanya hasad. Ya. Sebabkan karena tidak yang dia lakukannya, kedzaliman yang dia lakukannya kepada orang tersebut. Kan lama-kelamaan ya, kebaikan-kebaikannya akan diambil oleh orang yang dia zalimi tersebut. Nah, jika kebaikan-kebaikannya habis, maka dosa orang-orang yang dia zalimi dia ambil. Wa hadza min kaba'irid dzunub, dan ini termasuk dosa-dosa besar, allati qad tuhitu bil hasanat, yang bisa merontokkan kebaikan-kebaikan. Ini ya. Orang yang hasad bisa muncul darinya berbagai macam kejelekan. Ghibah bisa muncul darinya. Ketika dia hasad kepada orang lain, dia akan mulai menggibahinya, menggunjingnya, menjelekkan kedudukannya, menyebutkan kekurangan-kekurangannya. Dia bisa melakukan dosa yang lain, mengadu domba orang yang dia hasad, yang dia iri dengki kepadanya. Adu domba, melakukan namimah. Itu semua dosa besar. Ghibah, namimah, semuanya dosa besar. Apalagi jika sampai hasad itu membuat orang yang hasid, ya, pelakunya, sampai membunuh orang yang dia benci. Ada. Nah, motivasinya hasad. Jadi bisa melahirkan sekian banyak dosa-dosa besar. Ghibah, namimah, pembunuhan, ya, menjatuhkan kehormatannya, mengambil hartanya atau mengambil nyawanya. Nah, yang itu kata Syekh, qad tuhibu bil hasanati, terkadang bisa merontokkan kebaikan-kebaikan. Ini mahadir yang kedua, perkara kedua yang dikhawatirkan menimpa orang yang hasad. Salisan yang ketiga, ma yaqau fi qalbil hasidi minal hasrati, sesuatu yang muncul dalam hati orang yang hasad berupa al hasrah, duka cita. Ya, bukan suka cita tapi duka cita, berduka terus dia. Sering kita sampaikan apa? Tetangganya beli kulkas, dia kedinginan. Tetangganya beli kompor, dia kepanasan. Ya. Jadi hidupnya enggak tenang. Ya. Nah, kasihan. Selalu berduka cita, wal jahim wan nar. Ya, hatinya selalu merasa panas, ya. Di sini disampaikan oleh beliau sebagai al-jahim, ya, selalu merasa panas sebagaimana sifat neraka jahim, ya, selalu merasa panas. Naam. Allati ta'kuluhu aklan, yang bisa melahapnya sekali lahap. Ya. Jadi selalu terhinggapi penyakit hati. Ini yang terkadang bisa membuat seorang sakit fisiknya. Awalnya sakit hatinya menjadi sakit fisiknya, tidak kunjung sembuh. Kenapa? Selalu hasad sama orang. Bagaimana mau sembuh? Ya. Jadi kalau dia mau sembuh, ya, termasuk diantara sebab terbesar kesembuhan fisik adalah benahi hati. Nah, jangan selalu menuruti, ya, penyakit hati, jangan diperturutkan. Fakullama ra'a nikmatan min Allah, setiap kali dia melihat nikmat dari Allah ala hadal mahsud, terhadap orang yang dia hasad kepadanya, apa yang terjadi pada dirinya? Irtamma. Maka hatinya marah. Wadaqa sadruhu, dan dadanya menjadi sempit. Tetangganya baru beli motor baru, diintip dari jendela. Dimata-matai. CCTV. CCTV Amerika, Jepang, Cina kalah. Tetangganya baru beli perabotan rumah tangga yang baru, diintip nih. Enggak tenang hidupnya. Masyaallah, assalamualaikum. Ya. Ya, kalau di kalangan santri apa? Temannya baru datang, kirimannya dibawa ustaz dari ta'lim, berkardus-kardus. Enggak tenang hidupnya. Enggak boleh seperti itu. Ya. Jangan hasad, jangan iri sama temannya. 6. Baik. Fasara yuratibu hadha syakhs. Sehingga dia pun berusaha mengawasi, memantau orang ini. Ya, selalu berusaha memantau, mengawasi orang tersebut. Nah, diintip dari jendela, ya, dan sebesarnya CCTV. CCTV berjalan ini. Allahu musta'an. Kullama an'ama Allahu 'alaihi bi nikmatin, setiap kali Allah memberikan nikmat kepada orang tersebut dengan suatu nikmat, hazina wa tamma, maka dia menjadi bersedih, berduka, ya, wa tamma, dan menjadi muram. 6. Wa daqat 'alaihi dunya, dan dunia menjadi sempit atasnya. Ini penyakit hasad, ya, membuat seseorang menjadi berpenyakit hatinya. 6. Allah musta'an. Dunia yang luas menjadi sempit, ya, karena sifat iri dan dengki. Jadi kalau kita hidupnya mau nyaman, jauhi sifat hasad. Ya, kalau tidak, maka penyakit akan menghinggapi kita. Nah, penyakit akan menghinggapi kita, dan kita tidak bisa hidup tenang di dunia ini. Itu beberapa mahadir, ya, perkara yang dikhawatirkan menimpa orang yang hasad. Kita cukupkan membaca 3 dulu. Masih ada yang lainnya, ya, ada 10 di sini disebutkan, berarti kurang 7. Kita akan baca pada pertemuan berikutnya. Tafadhol, subhanallah.